sena lomponaka pangainu rikalingku kere milaku padongko panranua riatinu ale asemami asemami rinyawanu lompotonji pangainku kade nia pare kana lasiale alasata kaumi inta nyawaku cina memang mangai kupat to jena inkaia julei rikau irurungan kisai landinia na sampangku libatku Sarenta sayang Inka iyalon nanakama Baturika utomami Asemami empoanku Asemami rinyawanu lompotonji pangainku kade nia pare kana lasiale alasata kaumi inta nyawaku Na memang sentre ni julu mangai kupat to jena inka ia julei rikau irurungan kisingai landrinia na sampangku Asemami empoanku.